yang menimpa pemuda. Bermacam-macam sindiran menyelimuti hidup pemuda. Tak ada yang mau mengerti akan segala kemampuannya, dan tak ada yang mau peduli mengapa sampai jadi korban. Kelinci, kelinci percobaan, semua sibuk dengan kekayaan, semua sibuk dengan alasan, seakan melepas kasih sayang. Di mana ku sumbangkan tenaga demi laju bangun negara, tapi tak sempat ku berbicara, lowongan kerja tak ku dapatkan. Sistem koneksi, sistem family, merajalela di setiap instansi. Sistem koneksi, sistem family, merajalela di setiap instansi. Melanda negeri tercinta.